Saya agak pencilaan malam hari ini, saya mincuk. Karena lagunya kan cewek yo, egois yo. Ya, ya. Tapi dijamin sayurannya akeh iki. Ya iyalah. Lumayan gemulnya Jawa Timur lho, Rek. Loh, uang muka 1.000. Maneng, Mas. Yo, nekno diparingi egois mawon. Saya itu pokoknya sing njaluk panitia diparingi. Asalkan paringi panitia ini nggih maringi ngonten lho nggih. Ben padha-padha penake ngonten lho nggih. Ya, ya. Leres napa leres? Nggih napa nggih? Ayo tarik. Selamat malam sebagai kanan. Assalamualaikum. Harusnya tak begini. Bang, terus sampai jalan ya opo. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sikap dan kata arah hati kita tak ingin saling menyakiti. Thank you. terima kasih. Kabeh lho, kabeh.